Ayo goyang demang, ayo goyang demang. Enjoy enjoy aja. Goyang sampai pagi. Gapah lagi. Jamilah Aisyah. Masih banyak cinta. Tenang aja. Goyang sampai pagi. Ayo goyang demang. Production. Ayo goyang demang. Selamat datang di dunia musik bersama saya Neus Populer Remix Production. Neus Populer Remix Production. Production. Selamat datang di dunia musik bersama saya Neus Populer Remix Production. Neus Populer Remix Production. Neus Populer Remix Production. Selamat datang di dunia musik bersama saya Neus Populer Remix Production. Neus Populer Remix Production. Production. Newest Popular Remix Production. Newest Popular Remix Production. Production.